عن مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وقال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وقال حدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر حاء وقال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا شعيب ابن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. Bab sampainya pahala sedekah atas nama si mayat, sampainya pahala itu kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna ummi iftulitat nafsuha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku uftulitat nafsuha, yakni meninggal dunia faja'ah, meninggal dunia seketika, yakni tiba-tiba meninggal dunia. Walam tusi, dia tidak meninggalkan wasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku kira kalau seandainya beliau berbicara, mungkin beliau akan bersedekah. Afalha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Lalu Nabi mengatakan iya. Artinya ada seorang yang bertanya kepada Nabi, bahwa ibunya meninggal dunia mendadak dan tidak sempat meninggalkan wasiat. Kalau seandainya dia meninggalkan wasiat untuk bersedekah, mungkin dia sudah memesankan untuk bersedekah. Tapi enggak ada pesan. Kalau seandainya aku bersedekah, dia dapat pahala enggak? Gitu. Aku bersedekah atas nama dia, misalkan bersedekah sekian uang peninggalan dari orang tua itu sudah punya anak, punya ahli waris. Walaupun dihasilkan oleh orang tua misalnya, tapi itu sudah punya miliknya ahli waris. Kalau seandainya orang tua tidak meninggalkan warisan, sementara anaknya kaya, lalu dia bersedekah atas nama orang tuanya dari harta anak itu sendiri, apakah dia juga mendapatkan pahala apabila anaknya bersedekah atas namanya? Maka dia dapatkan pahala. Hadis yang sejalan dengan ini ada juga dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, yang dia menceritakan bahwa ibunya meninggal dunia dan dia tidak ada di hadapannya. Kalau seandainya ada, mungkin dia sudah berpesan untuk bersedekah. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah? Kata Nabi, ya. Nah, di sini Imam Nawawi dia mengatakan, "Aqauluha afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala, "Na'am." Apakah dia mendapatkan pahala apabila aku bersedekah atas namanya atau atas dia, yakni sebagai penggantinya? Naam, kata Nabi. Faqalu in tasaddaqtu huwa bikasrat hamzah min in wa hadha la khilafa fihi. In yani jika. Hakadha riwayatu fihi qal wa la yasihhu ghayruhu. Qadhi Iyad mengatakan begini riwayat di dalamnya dan tidak sah dengan riwayat yang lain. لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد. Karena dia bertanya tentang sesuatu yang belum dia lakukan. إن تصدقت. Kalau seandainya aku bersedekah. وفي هذا الحديث. Di dalam hadis ini, yakni kandungan yang bisa kita ambil, أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها. Bahwasanya sedekah atas nama si mayat, bersedekah atas si mayat, maka sedekah itu memberikan manfaat kepada si mayat dan pahalanya sampai kepadanya. Wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama. Dan dia demikian dengan sepakat ulama. Nah, kalau di sini kita melihat salah satu bentuk birru walidain kita dengan orang tua kita adalah kita bersedekah atas namanya. Kita niatkan ketika kita bersedekah ini untuk ayah kita atau untuk ibu kita. Dan itu sampai. Ya apalagi orang tua kita dahulu mungkin untuk memikirkan bersedekah karena faktor ekonomi susah. Nah maka ini sampai pahalanya. Wakadha ajma'u ala wusuli du'a. Begitu juga ulama sepakat bahwasanya sampainya doa kepada si mayat. Ya, bukti itu ya nih disyariatkannya sholat jenazah. Karena sholat jenazah adalah mendoakan si mayat. Allah maghfir laha wa rahmaha atau Allah maghfir lahu wa rahmahu wa afiwa anhu dan seterusnya. Sehingga hadis yang keluar dari Muslim bahwasanya 40 orang yang sholat ya, bisa memberikan manfaat kepada si mayat. Wa qada' ad-dain bin nususul waridah fil jami'. Dan begitu juga menunaikan hutang atas si mayat itu juga sampai. Yang hutang ini meliputi dua hal, hutang dunia, hutang dengan manusia, dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bin nususil waridati fil jami', berdasarkan nas-nas yang datang dalam hal itu semua. Wa yasihul hajju 'anil mayyit idza kana hajjul islam. Dan sah haji atas nama si mayat atau yang terkenal juga dengan haji badal. Idza kana hajjul islam atau idza kana hajjal islam, apabila haji itu adalah haji islam. Apa makna haji islam? Haji yang pertama, haji yang wajib ya. Jadi kalau seandainya orang tua kita belum haji lalu dihajikan oleh anaknya, maka ulama mengatakan boleh. Tapi kalau sudah haji dia, yang wajib sudah selesai. Ya. Maka ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan lebih baik sang anak berhaji untuk dirinya. Kalau seandainya sudah haji tatawwu nih, haji berikutnya. Karena syarat haji itu juga berdasarkan hadis keluarkan Bukhari, bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berkata di dalam di Hudzaifah, labbaik Allahumma an subrumah. Ada seorang mengatakan, ya Allah, dia berniat untuk hajinya, aku memenuhi panggilanmu haji an subrumah, dari atas nama subrumah. Qala, man subrumah? Siapa subrumah ini, kata Nabi? Qala, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau dia adalah karib kerabatku. Ragu di situ perawi. Antas Nabi bertanya, hal hajjatta an nafsik? Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Qala la. Dia katakan tidak. Qala hajji an nafsik thumma hajja an sabruma. Yani hajilah kamu untuk dirimu dulu. Ya, sekali perjalanan itu ya haji, satu haji, satu tahun itu sekali. Nah nanti kalau mau datang lagi ya hajilah dengan atas nama subrumah. Wa kadza idza wassa bihajj at-tatawwu 'ala al-ashah indana. Begitu juga apabila si mayat berwasiat untuk melaksanakan haji sunat. Dia sudah pernah haji. Lalu sebelum meninggal dia mengatakan, "Nak, kalau ang pai haji, nanti ku ada kesempatan hajian ibu balik atau hajian apa balik." Ya, ada wasiat. Maka sah menurut mazhab Syafi'i. Berarti ini menunjukkan bahwa haji sunat itu terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi as-sawmi idza mata wa 'alayhi shawm. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah puasa. Apabila dia meninggal dunia sementara punya kewajiban puasa. Farrajihu jawazuhu anhu lil ahadith sahihati fihi. Farrajih yang kuat, pendapat yang kuat, bolehnya puasa atas nama si mayat yang punya kewajiban atau hutang berdasarkan hadis-hadis yang sahih di dalam hal ini. Di antara hadisnya adalah man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu. Siapa meninggal dunia yang dia punya kewajiban puasa, dia punya hutang puasa, maka walinya, ahli warisnya yang mengajarkan puasa. Terjadi di sini perbedaan pandang ulama. Apakah puasa Ramadan misalkan dia meninggal dunia dalam keadaan belum puasa, dia sakit, batal puasanya, lalu meninggal dunia sementara yang dia berpuasa, yang tidak puasa tadi belum dia bayar, apakah ini wajib dilaksanakan oleh siapa, walinya atau tidak? Ini terjadi perbedaan pandang ulama. Di antara ulama mengatakan yang seperti ini tidak wajib dia qadha, karena belum ada kesempatan bagi dia untuk membayarnya setelah puasa. Kecuali kalau seandainya sudah keluar dari bulan puasa, dia sehat, ada kesempatan untuk mengqadanya, tapi dia tidak qada, lalu dia meninggal dunia. Maka dalam kondisi ini, dia berarti punya hutang. Ada lagi yang ulama mengatakan bahwa maksud dari hadis di atas, yakni siapa yang meninggal dunia yang punya kewajiban puasa, maka hendaklah berpuasa ahli warisnya. Itu kalau seandainya dia berpuasa nazar. Dia pernah bernazar untuk berpuasa. Namun nazarnya ini belum terpenuhi. Nazar itu adalah sesuatu yang diwajibkan atas diri sendiri. Ya. Maka secara umum kalau dari mazhab Syafi'i membolehkan, baik itu puasa yang wajib, yakni maksudnya adalah puasa Ramadan, atau puasa nadar. Itu yang wajib. Yang selainnya enggak ada. Puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Puasa nadar adalah puasa yang diwajibkan oleh dirinya sendiri. Wal masyhuru fi madhhabina anna qira'atal Qur'an la yasiluhu thawabuha. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, subhanallah, Imam Nawawi menjelaskan sini. Yang masyhur nih dari mazhab Syafi'i bahwa bacaan Al-Qur'an pahalanya tidak sampai kepada si mayat. Ya, baik itu bacaan Al-Fatihah. Ya, mari kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kita kepada ruh A, B, C, D. Ya, ila hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila masyayikhina wa asatidina wa ajaladina dan seterusnya. Al-Fatihah itu apa itu? Itu menghadiahkan pahala bacaan. Dari mazhab Syafi'i, masyhur dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sampai. Tapi sayang kita lihat yang banyak melakukan itu adalah mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir surah An-Najm, yakni surat 53 ayat 38-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Alla taziru waziratun wizra ukhra. Itu yang bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yakni tidak ada dosa warisan. Kemudian ayat berikutnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan atau apa yang telah diusahakannya. Itu yang dia dapatkan. Baik dosa maupun pahala. Maka kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, yani alla tazir waziratun wizra ukhra, ay kullu nafsin zalamat nafsaha bikufrin aw shay'in min adh-dhunub fa inna ma 'alayha wizruha la yahmiluhu 'anha ahadun. Bahwa setiap jiwa yang telah menzalimi dirinya baik dengan kekufuran atau sesuatu dari dosa, bahwasannya hanya dialah yang memikulnya, tak seorang pun yang akan memikulnya. Jadi artinya tidak ada dosa transfer. Ya, dia berdosa, lakukan kemaksiat, dia katakan dosanya untuk si fulan. Enggak ada. Kenapa? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yuhassilu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Sebagaimana dia tidak dipikulkan dosa orang lain kepadanya, begitu juga ya, dia tidak menghasilkan dari pahala kecuali apa yang telah dia raih untuk dirinya sendiri. Dia sendiri yang meraihnya. Huwa li nafsihi. Dia lakukan sendiri untuk dirinya. Nah, di sini kita garis bawahi. Wa min hadhihi al-ayatil karimati. Berdasarkan ayat yang mulia ini, istanbata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa man ittaba'ahu, Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau mengistimbat, mengambil kesimpulan hukum. Istimbat yaitu mengeluarkan hukum atau mengambil kesimpulan hukum. Annal qira'ata, bahwasanya bacaan, yakni maksudnya membaca Al-Qur'an, la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta, bahwa menghadiahkan pahala bacaan tidak sampai kepada si mayat. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bermadzhab Syafi'i juga, sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Apa alasannya? Diberikan alasan. Li'annahu laysa min amalihi wala kasbihi. Karena bacaan Al-Qur'an itu bukan dari amalan si mayat dan juga bukan perolehan dari si mayat. Tidak dari usahanya. Wa li hadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa la hassahum alaihi. Oleh karena itu Nabi tidak mendorong atau tidak memotivasi, tidak menyunatkan ya umatnya dan tidak mendorongnya untuk melakukan itu. Nabi aja kata Imam, kata Ibnu Katsir, tidak pernah memberikan motivasi, mendorongnya. Walam yandub wala yahuthuhu. Ya, Nabi tidak memotivasi, tidak mendorong, tidak menganjurkan. Ya. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima'in. Nabi juga tidak pernah menunjukkan umatnya baik itu dengan secara nas teks wala imain, tidak juga dengan isyarat-isyarat, sinyal-sinyal pun enggak ada. Ya. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah. Hal itu tidak pernah dinukilkan dari seorang pun dari sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha mereka. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu adalah sebuah perbuatan yang baik, tentu mereka lebih dahulu telah mendahului kita kepada perbuatan itu. Yang kita sekarang kita menganggap itu lebih baik. Setiap misalkan ada setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, al-fatihah. Setiap ada pertemuan ila hadratin Nabi SAW dan seterusnya, al-fatihah. Itu tidak pernah. Sahabat tak pernah melakukan. Kalau itu adalah momen terbaik, mereka lebih dahulu. Mereka sangat tinggi antusiasnya untuk ingin mendapatkan pahala. Kemudian alasan yang lain dikatakan. Wa babul qurbati, bab atau masalah pendekatan diri kepada Allah untuk mencari pahala. Ya. Yuqtasaru fihi 'ala an-nusus. Maka dibatasi dengan nas saja. Nah, ini maksudnya adalah dalam masalah ibadah, pendekatan diri kepada Allah, kita harus sebatas nas aja. Ada enggak nasnya? Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara. Dan tidak boleh diberlakukan di dalamnya kias-kias dan arak, pemikiran-pemikiran. Oh, menurut saya ini bagus begini, menurut saya begini. Enggak. Karena ini adalah dari sisi ibadah. Maka ibadah, al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Ya, hukum asal dalam ibadah itu ada tauqifiyah. Sesuai dengan teksnya. Ada teksnya kita laksanakan. Kalau tidak, tidak. Fa'amma du'a was-sadaqatu. Adapun doa, mendoakan orang lain. Ya Allah, ampunilah dosanya. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia mendengar Abu Salamah meninggal dunia, Nabi doakan, Allahumma rfa' Allah maghfir li Abi Salamah warfa'u fil 'aliyyin. Ya Allah, ampunilah dosa Abi Salamah. Angkat dia di tempat yang tinggi. Dan disyariatkannya solat jenazah adalah dalam rangka untuk mendoakan si mayat. Begitu juga dengan sedekah. Ini tadi hadis yang kita pelajari. Ada nasnya. Ya, dari Aisyah tadi. Fadzaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun min asy-syari' 'alaihima. Hal itu mujma'un, yakni disepakati atas sampainya kedua tadi, doa dan sedekah. Dan mansus, dinaskan, ada nasnya dari syara', min asy-syari', dari yang mencetus syariat, 'alaihi. Lima atas kedua tadi, doa dan sedekah. Wa ammal hadis alladhi rawahu Muslim fi sahihih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata 'amalu illa min waladin salihin ba'dihi aw 'ilmun yuntafa'u bihi. Adapun hadis, apabila meninggal kara dari anak yang soleh yang mendoakannya dari sedekah jariah, maka yang ketiga ini pada hakikatnya adalah dari usaha, upaya dan amalan si mayat. Ya, yang tiga itu seluruhnya dari perbuatan si mayat waktu dia masih hidup. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling enak, yang paling baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah yang itu merupakan hasil usahanya. Dan sesungguhnya anaknya adalah hasil usahanya. Kemudian wa sadaqatu jariyah kal waqfi wa nahwihi hiya min athari amalihi wa waqfihi. Adapun sedekah jariah seperti wakaf dan yang semisalnya, dia adalah athar, bekas atau manfaat atau pengaruh dari amalannya dan wakafnya dia lakukan waktu dia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan mayat dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan dan pengaruh-pengaruh bekas dari apa yang mereka lakukan. Wal ilmu alladhi nashara fil nas faqtada bihi an-nas ba'dahu huwa aidan min sa'ihi wa 'amalihi. Ilmu yang disebarkan di tengah-tengah manusia dan manusia mengikutinya setelah dia, maka itu juga dari usahanya dan perbuatannya. Wa thabata fi sahih, dan telah ada dalam sahih, man da'a ila huda man da'a ila haddiyin kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'a min ghairi ayyan qasa min ujurim syai'a. Siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jadi dari apa yang disampaikan di atas sangat jelas, mazhab Syafi'i sangat jelas. Waqala jama'atu min ashabina, tapi sebagian berkata sekelompok dari ulama-ulama kami, yani ini adalah ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah, tapi perkataan Syafi'i. Kalau kita mengikuti Syafi'i, biasanya ulama Syafi'iyah, ulama mazhab, biasanya dalam hal ini dia sudah mengikuti kepada usul fikihnya, ya. Maka tadi sudah jelas dalam masalah qurabat, itu mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak boleh pakai kias, ara. Wabi qala Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh juga, ya. Wa amma as-salatu wa sa'iru ta'ati fala tasiluhu 'indana wala 'inda al-jumhur. Wa qala Ahmad yasiluhu thawabul jami' kal hajj. Ya. Adapun salat dan ketaatan-ketaatan yang lain, maka tidaklah sampai menurut kami, menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama. Imam Ahmad mengatakan semua pahalanya sampai kepadanya seperti haji. Ya, kita lihat. Tapi realitanya kita lihat, ya, beda, ya. Orang-orang yang mengatakan mazhab Syafi'i menyelisihi apa yang dikatakan oleh Syafi'i. Nah, jadi kalau kita lihat sangat nyaman ketika kita beribadah sesuai dengan ada dalilnya kita lakukan, tidak ada dalilnya tidak kita lakukan. Ketika dikatakan tadi bahwasanya dalam masalah ibadah itu babul qurabat itu mencukupkan diri dengan nas-nas, maka tidak boleh kita mengkiaskan dalam masalah ibadah, termasuk juga masalah niat. Misalkan mungkin ada orang mengatakan, oh bagaimana dengan haji, kan ketika haji kita mengatakan labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan, maka kita kiaskan juga kepada sholat, puasa, nawaitu, shaumi ghadin. Kembali kita kepada kaidah tadi, hukum asal di dalam beribadah, ya, sesuai dengan dalilnya, maka kita tidak bisa mengkiaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita lihat kalau ada yang bertanya. Taib, kita ambil beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada orang yang sakit waktu Ramadan dan punya batal puasa, tapi qadar Allah meninggal 6 Syawal. Apakah puasa orang meninggal ini dikodok oleh ahlinya atau bagaimana? Ya, mohon pencerahan. Iya, sebagaimana kita katakan tadi, kalau seandainya setelah dia bulan Ramadan, setelah Ramadan dia masih tetap sakit kemudian dia meninggal dunia, maka ulama mengatakan tidak perlu diqadok. Tidak perlu diqadok. Karena kalau seandainya dia adalah orang yang sudah tua, berarti dibayar fidyahnya. Ya, karena orang tua dia tidak berpuasa, dibayar fidyahnya. Atau orang yang sakit sakit yang berkepanjangan gitu ya. Nah, kalau seandainya dia adalah orang yang sehat, bugar, sakit, kemudian setelah itu belum ada sempat bagi dia untuk sehat sehingga dia bisa mengqadanya, maka ini tidak ada fidyah dan tidak ada qada, karena diharapkan dia adalah sembuh. Ya, pada saat itu dia akan mengqadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawanya. Baik. Bagaimana hukum mengubah wakaf yang telah menjadi masjid diubah menjadi sekolah? Lalu bagaimana hukum kita menarik biaya wakaf untuk pembangunan masjid karena tempat yang dibangun tidak sesuai dengan rencana awal? Mengubah wakaf yang telah menjadi masjid diubah menjadi sekolah. Wallahu a'lam. Saya coba cari dulu untuk masalah ini, ya mudah-mudahan kita lihat fatwa ulama yang bisa menjelaskan kepada kita. Bagaimana hukum puasa ibu menyusui di saat si ibu halangan? Apakah diqadha atau tetap membayar fidyah? Ya, maksudnya apa? Ketika ibu itu menyusui, datang haid, dan di awal dia menyusui setelah melahirkan itu adalah masa nifas. Sebagian ada mengatakan dia mengqadanya karena alasan dia bukan, dia tidak puasa bukan gara-gara dia menyusui, tapi memang gara-gara dia tidak boleh berpuasa. Saya juga menanyakan hal ini kepada guru saya, Syekh Ubaylan. Beliau menjawab, perempuan itu boleh memilih, mau muqadha silahkan, mau fidyah silahkan. Nah, dari jawaban ini ya, silahkan juga yang bertanya memilih jawabannya. Yang pertama berarti harus muqadha. Kalau yang pendapat yang kedua, dia boleh muqadha atau boleh membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.